Shalom semuanya, apa kabar? Luar biasa, puji nama Tuhan, kita berkumpul lagi ya, itu karena kasih kemurahan Tuhan. Dan saya bersyukur untuk ini bukan suatu persekutuan yang rutin, maksudnya biasa ya. Saya merasa ini kita nih udah kayak keluarga, keluarga Allah di sini berkumpul bersama, sharing bersama. Puji Tuhan, hari ini Ningsi bisa bersama dengan kita, bersama dengan kami. Dengan kesaksiannya luar biasa Ningsi, terima kasih untuk kehadirannya ya. Tuhan berkati usahanya Ningsi ya. Nah, puji Tuhan, tema bulan ini tuh ya soal ketaatan ya. Kita membahas soal ketaatan. Saya percaya ketaatan itu bukan suatu masuk dalam ketaatan itu bukan suatu apa ya? Sulit. Ketaatan itu bukan suatu yang gampang seperti yang dikatakan ya, seperti yang kita ucapkan ketaatan. Kalau minggu lalu Pastor Ben sudah menjabarkan ketaatan Tuhan Yesus dengan perkataannya di atas kayu salib, bahwa Tuhan membuktikan kesetiaan dan ketaatannya dia kepada Bapa sampai mungkin itu di atas kayu salib yang Tuhan Yesus. Tapi memang benar saudara, pribadi yang hanya yang bisa membuat kita taat itu kepada Bapa Tuhan pribadi dalam Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, itulah tujuan Bapa melalui program dan karyanya di dalam Kristus. Jadi program Tuhan, program Allah Bapa di dalam Kristus adalah membuat manusia itu untuk taat. Saya renungkan di sini, saya ingat kemarin berapa ibadah lalu, manusia itu paling sulit untuk taat. Jadi dari awal Adam dan Hawa itu, ketaatan itu hal yang tidak akan bisa disempurna dilakukan oleh manusia, hanya dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Makanya program Allah untuk menyelamatkan dunia ini di dalam pribadi membuktikan bahwa Allah itu setia, Bapa itu setia. Dia mau menyelamatkan kita, dia mengasihi dunia lebih dari apapun, anaknya yang tunggal dia berikan. Dan suatu dimensi yang benar-benar saya melihat, benar-benar ketaatan yang sempurna itu hanya dalam Tuhan. Saya, kita pribadi nggak ada yang bisa. Kalau kita dengar kata taat, manusia itu pasti sudah berpikir salah dan benar. Ketaatan itu sudah berpikir larangan dan larangan. Ketaatan itu berpikir sesuatu yang, apa ya, kayaknya kalau nggak dilakuin salah hukuman dan sanksi. Jadi kalau kita ngomongin ketaatan memang susah karena sulit untuk diperkatakan ketaatan karena itu benar-benar adalah kehidupan kita pribadi yang benar-benar Tuhan di dalam itu adalah pembuktian iman kita ya, seberapa dekat. Makanya ketaatan itu hanya bisa dilihat oleh mata Tuhan itu sendiri dari dalam hati kita. Jadi di sini saya mau membahas soal ketaatan itu ada tiga hal yang benar ketaatan kita di hadapan Tuhan. Saya mencatat di sini dari ada tiga hal yang saya dapat dari salah satu rangkuman saya atau saya summary sendiri ya, saya bersama saya bingung apa untuk memperkatakan karena ketaatan itu bagi saya tuh suatu hal yang benar-benar kita apa ya mensurenderkan mempersembahkan hidup kita. Jadi kalau benar sekali ketaatan itu kalau kita membahas ketaatan seperti yang tadi saya katakan larangan atau hukuman atau sesuatu yang kayaknya aturan ya kan. Tapi bisakah kita melihat ketaatan itu ada suatu perjalanan? Suatu perjalanan yang benar-benar perjalanan kita tuh ketaatan itu ada suatu proses, adalah perjalanan kehidupan ya, kita bersama dengan Bapa di surga. Makanya ada satu ayat Alkitab berkata, bukankah yang orang yang berseru-seru Tuhan yang akan yang akan apa namanya yang dikehendaki Bapa, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Makanya di sini saya kita belajar bersama-sama ada tiga hal yang saya petik, yang tiga ketaatan yang benar di hadapan Tuhan. Satu saat yang pertama adalah ketaatan yang benar itu kita didasarkan dengan kepada kasih Tuhan. Jadi dasar kita tuh, dasar hati kita adalah kita mengasihi Tuhan, ya. Saya dua bulan lalu ya, Cili dia udah pernah membahas kendang hati soal Daud, bagaimana kasihnya dia sama Tuhan. Jadi di sini adalah suatu ketaatan itu kita tidak akan pernah bisa taat, saudara. Tuhan Yesus kalau tidak mencintai Bapanya, dia tidak akan bisa taat. Sama halnya itu contoh yang dimensi, yang contoh yang sama persis untuk menjadi bukan rema, tapi itu mentransfer hidup-hidup kehidupan pribadi Tuhan Yesus Kristus dalam kita. Jadi tanpa kita mengasihi Bapa dan tanpa pengenalan kita kepada kasih Bapa pun, itu sulit untuk menjadi taat. Ada satu orang yang benar-benar punya relationship. Kalau nggak punya relationship dengan Tuhan, to be honest, itu nggak akan pernah bisa taat. Jadi ketaatan itu adalah suatu perjalanan atau mungkin buah ya, atau saya bisa katakan itu suatu relationship ya. Karena emang bukan orang hidup dari perkataan, tapi dari buahnya. Jadi di situ ada apa ya, ada implementasi. Contoh, salah satu contoh yang populer, udah paling tahu Bapak iman segala bangsa adalah Abraham. Contoh, kalau dia tidak punya good atau apa ya, relationship, hal yang tidak mungkin Tuhan Bapa apa Allah sendiri mengatakan keturunanmu seperti bintang di langit, tapi dia baru punya satu keturunan, Tuhan minta untuk dipersembahkan kepada dia. It's not logic. Itu nggak bisa dimasuk akal untuk siapapun. Siapapun di dunia tidak akan bisa masuk akal untuk kita deh, kita berjanji sama orang, tapi kita minta balik ya. Itu sama halnya seperti itu. Tapi apa respon Abraham? Alangkah baiknya kita belajar dari Abraham. Suatu ketaatan yang benar-benar di luar jangkau manusia, yang benar-benar nggak masuk akal. Sebagai contoh bahwa dia memiliki pribadi yang terlalu amat mengasihi Tuhan. Dia percaya hidupnya itu Tuhan yang pegang. Dia percaya hidupnya itu ada di tangan Tuhan. Dia tahu ini Allah yang benar-benar Allah yang hidup. Berarti ketaatan memang tidak jauh dari iman kita atau hubungan kita dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau memang saya terus terang, kita bisa melihat orang yang mungkin sering penyembahan atau mungkin orang yang benar-benar berrelationship itu pasti orang itu dekat sama Tuhan menyembah. Ya. Kita tahu lah, nggak usah orang lain, diri kita aja sendiri. Menghadapi hari-hari, misalnya nggak menyembah sehari, menghadapi hari-hari itu kita sendiri aja, kita tahu lah merasa diri kita, nggak usah orang lain, saya pribadi lah ibaratnya. Kita cek sendiri, maksudnya ada umur yang bilang umur panjang, atau merasa hari-hari itu sulit, atau merasa hari-hari itu kayaknya ada aja yang kurang. Saya kalau ada begitu, saya mendingan saya lari kemana atau mengambil sejenak, walaupun di kantor, saya sejenak cari waktu sejenak untuk bersama Tuhan, untuk kita menghadapi hari-hari itu yang mungkin tidak tenang atau apa. Saya kemarin tuh dihajar seminggu ini benar-benar kerjaan sibuk, saya masuk jam 6 sampai jam 8, kadang saya sampai, makanya Bunda Ben kemarin nanya ya, soal follow up itu lagu telat, aduh saya benar-benar saya Tuhan ini gimana saya sampai di kepala tuh kayaknya ini minta jalan keluar gitu ya. Saya bersyukur ya Ciri dia bisa follow up satu-satu. Saya benar-benar aduh Tuhan ini salah satu apa ya kayak bentuk tanggung jawab gitu loh pelayanan ya untuk rekaman. Saya merasa tuh fail gitu. Saya merasain tapi saya kembali lagi ke Tuhan. Saya benar-benar Tuhan. Ya kita adu kepada Bapa. Saya bilang, emang ketaatan itu sulit, apalagi kita berkomitmen untuk melayani. Jadi memang itu nggak semudah dengan kata-kata. Tapi kalau kita punya cinta kasih sama Tuhan, itu pasti hal yang terobosan yang benar-benar sulit di hadapan di mata kita, pasti kita bisa lakukan. Yang kedua, di sini saya belajar ketaatan yang benar, itu memang kita cuma berfokus sama Tuhan. Berfokus kepada tujuannya Tuhan dalam hidup kita. God's purpose for us. Jadi apa tujuan kita? Ya saya di sini terus terang kemarin juga apa namanya kerjaan ya sempat ya itu hal baru benar-benar saya waduh saya kesaksian di kantor ya apa tegang lah saya pikir tegang tapi saya di situ perkatakan terus saya mau fokus kalau ini adalah berkat Tuhan saya jalanin saya fokus terus hal yang baru yang tidak pernah saya mengerti saya di iniin tapi saya percaya ini saya fokus sama apa yang Tuhan berikan tanggung jawab. Jadi saya kerjain, saya coba telusurin ini apa, karena saya di situ megang hal yang baru ya, jadi kayak sales report, itu benar-benar yang semuanya, jadi harus tahu market mobil yang notabene itu bukan bidang saya gitu. Saya nggak pernah di situ gitu kan, untuk quotation atau apapun saya harus tahu, bahkan mobil keluar pun, keluar masuk tuh saya harus ngecek, itu saya Tuhan ini bukan saya bilang saya masih kemarin tuh sampai mau give up ya apa namanya sampai mau udah saya udah pening tapi saya terus nggak mau kalah gitu nggak mau kalah sama apa yang Tuhan ini ada kalau kita berfokus sama tujuannya Tuhan dalam hidup kita itu seperti kayak ya itu iman saya tuh seperti melihat itu that's a mountain I can move the mountain because karena saya tahu Tuhan tuh pasti saya diserang tekanan begitu luar biasa ya kemana wah hektik banget di kantor. Jadi saya yakin dan percaya ini pasti ada maksud Tuhan. Saya percaya ada maksud Tuhan. Saya percaya maksud Tuhan. Dan saya mau kesaksian sedikit dalam fokus saya kepada Tuhan nih. Saya kesaksian sama Pak Hendro ya apa kayak kemarin sempat bersih tegang di kantor. Saya udah mau hampir mau menyerah ya, itu saya merasa kayak, aduh, I have failed. Tapi saya merasa ketaatan itu suatu journey ya, kita tuh berjalan gitu. Bayangin saya udah mau ngomong sama GM, itu saya stuck di toilet, saya apa namanya, nggak bisa keluar, terkunci. Itu padahal saya udah, aduh saya nggak bisa nih, saya nggak bisa kerja. Tapi kita berperang ya, mungkin Ningsi tadi bilang itu kayak bertolak belakang dalam hati. Tapi saya di situ bergumul ya, bergumul. Benar-benar untuk melakukan suatu panggilan tuh ya memang kita hidup bergumul terus ya, tanpa ada istirahat, terus terang aja. Tapi damai sejahtera yang Tuhan beri dalam hidup kita kan di hati kita, tapi kita tetap dalam bergumul tuh pasti terus. Terus-terusan, itu pasti ada. Dan itu saya setiap hari itu bergumul. Aduh Tuhan, kayaknya ngambil. Bergumul, itu saat sampai saya di titik saya mau bilang, saya mau stop. Kemarin, beberapa hari lalu, itu saya bayangin, pintu toilet terkunci, GM saya pergi. Saya bilang, aduh saya udah give up, karena saya diteriakin di depan orang, atau yang saya nggak pernah gitu ya. Jadi benar-benar saya bilang, saya mau fokus sama Tuhan, saya mau fokus sama tujuan Tuhan, saya percaya di sini jadi berkat. Itu nggak lama saudara saya dari mau ngomong itu GM datang ke saya dia minta orang Indonesia yang punya supir yang SIM Qatar semua orang Indonesia kasih ke saya CV-nya untuk longan saya mau meng-hire banyak saya mau Indonesia saya mau iniin residency karena Indonesia cuma saya pribadi jadi dia mau ini saya langsung dalam hati saya ya ampun Tuhan Yesus, ini tuh benar loh. Kita tuh cuma jadi alat saja. Saya langsung bilang Pak Hendro, kalau ada orang yang supir yang punya SIM Qatar yang tidak bisa kerja, yang mencari pekerjaan karena Qatar lagi hire banyak, itu tiba-tiba datang. Hati saya langsung, ya ini tujuan kita dalam hidup. Itu terus bergumul dan saya percaya ini Tuhan yang bekerja ya untuk menjadi berkat. Langsung saya share ke orang-orang yang mau cari kerjaan, boleh. Ini GM saya minta yang benar-benar Indonesia, dia nggak mau ada nationality. Jadi saya benar-benar yang, oh Tuhan Yesus, kita jadi berkat. Lah satu hal lagi yang karya Tuhan dalam hidup saya tuh untuk jadi berkat untuk orang lain itu bukan masalah kita terima gaji atau kita ini, tapi benar-benar ini aja bisa jadi berkat gitu ya. Lalu yang itu masalah ini saya lebih banyak kesaksian pribadi saya ambil dan untuk masalah ketaatan ini untuk fokus sama Tuhan tuh memang gimana ya mata kita tuh harus tertuju kepada Tuhan karena dia memimpin iman kita kan, seperti dalam Ibrani ayat 12 sampai 2 ayat 12 Ibrani 12 ayat 2 di sini dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dan janganlah mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah Bapa. Jadi ini benar-benar ya, kita harus benar-benar bersukacita. Kita tuh diperhadapkan dengan terus terang terus bergumul itu, apalagi di saat-saat seperti ini ya, lockdown lagi. Tetap mata kita tertuju kepada Tuhan. Apa yang tujuan Tuhan dalam hidup kita? Itu saya benar-benar, ini benar-benar kehidupan saya pribadi. Saya mau menyampaikan, karena memang ini relationship saya dengan Tuhan atau kita pribadi dengan Tuhan ya. Jadi saya bersyukur sekali. Dan ketiga, ini dia. Yang ketiga, ketaatan yang benar di hadapan Tuhan itu benar-benar sebenarnya menumbuhkan karakter Kristus dalam kita. Jadi karakter Tuhan Yesus itu benar-benar ya kita hanya dapat dalam pribadi Tuhan, menumbuhkan. Artinya ya, ketaatan itu bukannya sekedar instan. Kita tidak bisa mendapatkan, dia itu seperti proses ya. Jadi sebagaimana kita tahu Allah kita yang setia, Bapa kita yang setia, kita hanya bisa taat kepada Kristus yang benar-benar setia kepada Bapa. Jadi karakternya, bagaimana caranya? Ya hanya kita bangun hubungan kita dengan Tuhan, dan karena kita harus menyadari seperti kita baca di sini dalam Roma 8 ayat 29. Dan ini ayat dalam Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini membuktikan bahwa benar-benar ketaatan Tuhan Yesus Kristus itu yang sulung. Dan kita dipilihnya untuk menjadi anak-anaknya. Dan ini bersyukur saudara, kita bisa bertumbuh seperti karakter Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bisa benar-benar disempurnakan. Karena ketaatan kita kepada Bapa itu butuh waktu. Dan itu memang adalah suatu journey yang menurut saya itu ada harganya. Jadi saya mengingat kesaksian saya ingat suatu ketaatan Ishak ya, di mana Ishak itu di pada saat di Mesir, kita bisa baca di kejadian, di kitab Kejadian ya, di mana ada kelaparan di Mesir, tapi Tuhan perintahkan Ishak tidak keluar di Mesir, tapi dia harus stay di Gerar. Dan di situ saya percaya mungkin itu bertolak dengan hati Ishak ya. Itu saya persis baca ini ya, saya diingatkan, it's kind of my life, seperti hidup saya di sini. Saya waktu itu terus terang ya, Ningsi mungkin belum dengar, saya tuh pengen pulang, tapi saya stuck di sini. Tapi seperti kayak saya harus mengimani, karena memang apa yang kita ingin itu Tuhan tuh, saya representasikan ke apa yang di mata, sisi mata kita melihat saat ini hidup kita tuh belum tentu. Kalau kita melihat satu sisi saja, tapi kalau Tuhan melihat kita tuh utuh sisinya. Jadi dari segala hal, Dia mau memberkati kita, tapi Ishak di sini taat, ya. Saya melihat Ishak di sini taat, mencoba taat, dan dari situ, dari segala krisis itu di Gerar, kita bisa baca kejadian bahwa Tuhan memberkati Ishak itu berlipat-lipat ganda di tanah asing, yang di mana Tuhan perintahkan. Saya yakin Ishak itu tidak nyaman dengan apa yang dia taati. Ya. Kalau kita berbicara taat salah dan benar, apa kabarnya Tuhan Yesus di atas kayu salib? Dia menjadi salah loh untuk kita semua, tapi dia mencoba taat karena dia itu ada program Bapa. Jadi mari kita renungkan, ketaatan itu cuma bisa didapat, kita bisa taat karena Adam gagal, semua gagal untuk mentaati seluruh hukum Taurat, tidak ada yang bisa. Tapi Tuhan Yesus menjadi taat kepada Bapa dan kita bersandar di situ penuh, karena tidak ada penghakiman untuk kita gagal dalam ketaatan, tapi ada buahnya atau ada prosesnya di mana kesempurnaan, ya. Dan karakter kita bisa dirubah menjadi karakter Kristus itu karena pengenalan kita kepada Bapa, tujuan fokus kita kepada tujuan Bapa dalam hidup kita, ya. Itu membuat saya bertahan sampai saat ini, saya masih bisa standing di sini, saya bisa survive, saya dikasih kerjaan banyak, saya nggak tahu energi dari mana, tapi ini berkat doa semua. Saya mencoba di situ, saya diserang dengan kiri saya corona, tapi saya tidak diluputin sama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Benar-benar itu semua anugerah Tuhan dalam hidup saya pribadi. Ya, saya mungkin kurang, dalam represent kurang, tapi saya mencoba, inilah hidup saya, ya. Taat itu adalah suatu perjalanan bagaimana hubungan kita sama Tuhan, ya, untuk melihat penggenapan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Jadi sekian firman Tuhan. Saya ambil dari saya bersyukur untuk sore hari ini, untuk kesempatannya, ya, dan kita jumpa lagi dalam sharing firman Tuhan. Saya masih dapat lagi 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi, ya. Ya, semoga kita semua diberkati, ya. Dan saya perjuang ketaatan itu tetap perjuangan, saudara. Itu perjuangan kita pribadi sebenarnya. Bahkan Tuhan Yesus pun sampai last minute dia masih taat kepada Bapa. Dan kita bersyukur, ya, kita memiliki Tuhan Allah yang ajaib, yang mau setia sebagai teladan. Kita bisa pelajarin, kita bisa ambil contoh dalam kehidupan Kristus. Jangan jauh-jauh dari Tuhan Yesus Kristus saat-saat ini. Ya, saya terus terang, bagaimanapun itu akan ada tantangan. Saya dihadapin dengan cuman rekaman gini aja, saya kayaknya kurang gitu, ya, tapi saya dihantam dengan kerjaan yang saya benar-benar nggak mengerti, tapi saya coba di situ berjuang. Jadi benar-benar ketaatan perjuangan, saudara. Perjuangan, hasil akhirnya Tuhan yang menilai kita. Tapi ya memang, ya, kita bersyukur selalu. Kita memiliki Tuhan yang ajaib, komunitas, keluarga FLF yang benar-benar mensupport, yang benar-benar selalu mendoakan kita. Ini Ningsi, setiap Jumat kamu tuh di doa syafaat ada. Jadi benar-benar itu disupport luar biasa. Saya bersyukur, ya, Pak Hendro, ini bisa jadi sharing tuh kerjaan. Saya benar-benar bersyukur, saudara. Sampai saat ini saya, ya, itu bayangin diminta orang Indonesia urgent lagi, Pak Hendro. Jadi, ya, puji Tuhan, kebesaran Tuhan dalam hidup kita semua sampai hari ini. Itu berkat kasih Tuhan dan ketaatan Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih, Ronald, untuk firman Tuhannya. Tuhan memberkati kita semua dengan apa yang telah ditabur, nggak akan kembali dengan sia-sia. Puji nama Tuhan, ketaatan adalah perjuangan bagi kita untuk terus mengkomitkan diri kita, ya, kepada siapapun di tempat kerja, pimpinan kita, di rumah Tuhan, di keluarga. Kita tahu itu semua adalah pembelajaran untuk kepada Tuhan yang tidak terlihat. Ya, semua diizinkan Tuhan terjadi supaya kita belajar tentang ada berkat Tuhan yang dilepaskan lewat ketaatan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Bapa, firman-Mu ya dan amin. Apa yang kami dengar, Tuhan, tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami belajar, Tuhan, untuk berlomba saling merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami rindu, Tuhan, apapun pergumulan kami, Tuhan, untuk merendahkan diri. Tuhan sendiri yang mengingatkan kami, Tuhan sendiri yang melunakkan hati kami dan memberikan kami iman, pengharapan, Tuhan, sehingga kami boleh maju dan bertumbuh, Tuhan, setiap ketaatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau sungguh yang menjadi contoh bagi kami, taat sampai mati di kayu salib. Kemuliaan nama Tuhan ditinggikan lewat korban-Mu di kayu salib. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan menjawab syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amen.